Kau misteri yang mainkan rasa. Pertama ku melihat kau melangkah di depan mata, terus senyum memandangku. Sadar jantung berdebar, ada yang berbeda dari sikapmu yang tenang. Menggoda batinku, ingin lebih mengenalmu. Kau misteri yang mainkan rasa. Aku hanya menyeretku ke sebuah cinta yang penuh keindahan. Malam semakin larut, sinar bulan kian meredup. Ku menunggu hadirmu datang menjemput mimpi. Jangan pernah pergi, gelisah jiwa tak menentu. Lelahku tanpamu, beku dalam sendirian.